إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها أيها المسلمون عباد الله kaum muslimin hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah yang tak terhingga banyaknya. Maka di antara sekian nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Islam adalah hadzal yaum al mubarak, hari yang barakah ini, yaitu hari Jumat, di mana hari Jumat merupakan sebaik-baik hari dalam satu minggu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, Nabi menyatakan, "Ma tala'atish syamsu wa la gharabat ala yaumin khairun min yaumil jum'ah." Tidak ada hari yang matahari terbit dan terbenam padanya yang lebih baik daripada hari Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan kaum Yahudi sebagaimana Allahu azza wa jalla telah menyesatkan pula kaum Nasrani dari hari Jumat. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah bagi umat Islam untuk memilih hari Jumat sebagai hari besar mereka. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Nahnu al-akhirun al-awwalun yawm al-qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah." Baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim fakhtalafu fahadana Allahu lima ikhtalafu fihi min alhaq fahadha yawmuhum alladhi ikhtalafu fihi hadana Allahu lah qala yawmul jum'ah fal yawmu lana wa ghadan lil yahud wa ba'da ghadan lin nasara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kita ini adalah umat akhir zaman. Kenapa demikian? Ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Karena keberadaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, sebagai penutup para nabi dan rasul, maka menjadikan kita sebagai umat akhir zaman. Namun subhanallah, dalam kondisi kita ini sebagai umat akhir zaman, Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kita sebuah nikmat dan karunia yang tidak akan mungkin pernah Allah berikan kepada umat yang selainnya, yaitu Al-awwaluna yawmal qiyamah. Kita menjadi umat yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala hisab di hari kiamat nanti. Hal ini barakallahu fikum. Tatkala manusia, Allahu azza wa jalla kumpulkan mereka di mahsyar. Dalam kondisi yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullahu taala, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla, manusia akan dihimpun, akan dikumpulkan di hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai benang pun, telanjang bulat, dalam kondisi tidak dikhitan, tidak disunat. Qultu ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u yanzuru ba'duhum ila ba'din. Kata Aisyah, aku berkata, wahai Rasul, kalau begitu, laki-laki dan wanita saling melihat satu dengan yang lainnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, al-amru yawma idin asyad min ayyuhimmahum dzak. Kengerian yang ada di hari itu jauh lebih dahsyat, lebih mengerikan dibandingkan sekedar ingin melihat satu dengan yang lainnya dari lawan jenisnya yang mungkin saling dalam kondisi telanjang bulat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi di hari itu di padang mahsyar ketika Allah mengumpulkan kita dalam kondisi yang demikian ini, yang memang Allahu azza wa jalla katakan, kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, sebagaimana kami telah memulai penciptaan kalian akan kami ulangi pula, dan itu janji yang pasti dari kami, kata Allahu azza wa jalla. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menciptakan kita, mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak bersandal, dalam kondisi kita telanjang bulat, dan dalam kondisi belum dikhitan, tidak disunat. Seperti itu pula lah Allah gambarkan dan digambarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kondisi manusia di waktu itu. Dan ma'asyurul muslimin rahimakumullah, hari itu ketika Allah tabaraka wa ta'ala mendekatkan matahari di atas kepala manusia sejarak satu mil yang dengannya mereka mengeluarkan keringat. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai lututnya. Ada yang keringatnya sampai pusatnya. Sampai dadanya bahkan tenggelam oleh keringat tersebut. Bukan keringat biasa ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Tapi semua kembali kepada sejauh mana besar dan kecilnya amal perbuatan kita. Semua kembali kepada sejauh mana banyak dan sedikitnya amal saleh kita ketika di dunia. Maka dalam kondisi yang demikian ini, dalam kondisi yang sangat mengerikan itu, manusia berharap sekiranya ada seorang yang memberi syafaat bagi mereka. Maka manusia datang kepada Nabiullah Adam alaihi salam sembari menyatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadai, wahai Adam, engkau bapaknya manusia yang Allah telah menciptakanmu dengan kedua tangannya, datang menghadap kepada Allah minta syafaat agar disegerakan hisab di antara manusia ini. Maka Adam alaihi salam menyatakan, nafsi nafsi, diriku diriku. Beliau malu dan merasa tidak pantas minta syafaat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau arahkan manusia untuk bertemu Nabi Nuh alaihi salam, awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahlil ard, sebagai rasul pertama yang Allah mengutusnya kepada penduduk bumi. Ternyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabiullah Nuh alaihi salam juga menyatakan jawaban yang sama sebagaimana yang sudah diungkapkan Nabiullah Adam alaihi salam, nafsi nafsi, diriku diriku. Merasa malu, merasa tidak pantas minta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kesalahan yang beliau lakukan, sebagaimana Adam sebelumnya telah berbuat kesalahan kepada Allah azza wa jalla. Maka beliau mengarahkan manusia menjumpai Nabi Ibrahim alaihi salam, khalilullah, kekasihnya Allah, abul anbiya, bapaknya para nabi, imamul hunafa, pemimpin ahli tauhid. Ternyata Ibrahim alaihi salatu wasalam juga menyatakan jawaban yang sama. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Karena kesalahan yang pernah beliau lakukan. Beliau arahkan manusia berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Ternyata Musa pun menyatakan jawaban yang sama. Beliau arahkan manusia menjumpai Nabi Isa alaihi salam. Isa tidak menyebutkan apa uzurnya. Tapi beliau mengihalahkan manusia. Mengisyaratkan manusia untuk menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai abdan, seorang hamba. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, yang Allah sudah ampuni dosanya yang lalu bahkan yang akan datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika manusia datang kepada beliau, tatkala semua para rasul ulul azmi di hadapan semua hamba-hamba Allah Azza wa Jalla di hari yang besar itu, semua menolaknya, semua merasa tidak pantas atasnya untuk datang kepada Allah minta syafaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ana lahu, akulah yang berhak atasnya. Beliau datang kepada Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menyanjung-nyanjungnya, tersungkur, bersujud di hadapan Allah. Sampai Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya Muhammad irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Wa qul yusma', berkatalah kamu akan didengar. Wasal tu'ta, minta kamu akan dikasih. Washfa' tushaffa', minta syafa'at, engkau akan diberikan syafa'at. Inilah syafa'atul uzma', syafa'atul kubra. Maka kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kitalah umat yang kemudian di pertama kali dihisab Allah subhanahu wa ta'ala sebelum umat-umat yang lainnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi melanjutkan dalam hadis yang awal saya sebutkan. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Besarnya nikmat Allah bagi umat Islam ini, kita juga adalah umat yang pertama kali masuk jannah, masuk surga Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah lah manusia pertama yang mengetuk pintu surga. Ketika Nabi datang di hadapan pintu jannah, beliau mendapatinya dalam keadaan terkunci dan tertutup. Beliau minta dibukakan pintu kepada penjaga jannah, penjaga surga. Maka ia bertanya, siapa engkau? Aku Muhammad. Maka sang malaikat menyatakan, aku diutus Rabbmu untuk tidak membukakan pintu ini kepada seorang pun sebelum engkau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia pertama yang masuk surga dan umatnya mengikuti di belakangnya. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Nabi dalam lanjutan hadis yang pertama tadi, ahlul kitab Yahudi Nasrani, mereka diberikan kitab sebelum kita dan kita diberikan Alkitab, kitab suci setelah mereka. Fakhtalafu, mereka berselisih. Allah berikan mereka pilihan dalam satu minggu ini dari hari-hari yang ada untuk memilih hari besar mereka. Hari mereka berhari raya dalam setiap minggunya. Kaum Yahudi memilih hari Sabtu. Dengan anggapan bahwa hari Sabtu adalah hari di mana Allah beristirahat setelah capek menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Yang dimulai pada hari Ahad, diakhiri pada hari Jumat, Allah istirahat pada hari Sabtu. Sangkaan yang dusta, batil dan kufur. Sebagaimana pula kaum Nasrani lebih memilih hari Ahad dengan anggapan dia hari pertama permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Rasulullah menyatakan fahadanallah limakhtalafu fihi minal haq. Allah berikan kita hidayah untuk memilih hari Jumat yang sudah mereka perselisihkan dan mereka menyelisihinya. Fahada yaumuhum alladhi ikhtalafu fi. Inilah hari itu. Hari Jumat inilah yang mereka perselisihkan itu. Fal yaumu lana, maka hari ini hari besarnya kita dalam setiap minggunya. Wa ghadan lil yahud, besok bagi kaum Yahudi hari Sabtu. Wa ba'da ghadin lin nasara, dan besok lusa bagi kaum Nasrani. Seperti ini pula lah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hisab di yaumul qiyamah, kita lebih dulu mereka mengikuti di belakang. Sebagaimana urutan hari di dunia ini Jumat, Sabtu, Ahad. Bukan Ahad, Sabtu, kemudian Jumat. Tidak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu, ketahuilah, hak dari hari yang barokah ini, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan baginya dari berbagai macam kekhususan dan kemuliaan agar kita bisa mengagungkannya. Maka, di antara keutamaan yang lain dan kekhususan hari Jumat ini, bahwa pada hari Jumat Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri atau menyelesaikan penciptaan langit dan bumi yang ia diciptakan dalam 6 hari, dimulai hari Ahad, diselesaikan pada hari Jumat. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 hari. Allah menghendaki demikian dengan masyiahnya. Kalau Allah menghendaki sekejap, dia cukup menyatakan kun fayakun. Maka itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian yang berikutnya, pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Pada hari Jumat Allah memasukkan Adam ke dalam surga. Pada hari Jumat, Allah mengeluarkan Adam dari surga. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Kata Rasulullah SAW, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhilal jannah, wa fihi ukhrija minha, wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit dan terbenam padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Adam dimasukkan ke dalam surga. Adam dikeluarkan dari surga dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Namun ketahuilah ma'asyiral muslimin yang saya cintai dan saya hormati. Nabi menyebutkan penjelasan tentang akan terjadinya hari kiamat di hari Jumat. Dalam hadis yang lain, wala taqumu as-sa'atu illa 'ala syirarin nas, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada kondisi sejelek-jelek umat manusia di muka bumi. Hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, sampai tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang menyebut nama Allah sama sekali. Cukup dengan Allah Allah, tidak ada sama sekali. Kenapa demikian? Karena di akhir zaman nanti menjelang terjadinya kehancuran dunia ini dan semua alam semesta ini, Allah tabaraka wa ta'ala akan mengirim satu angin yang sangat lembut. Yang angin itu akan menjumpai setiap orang yang dalam hatinya ada iman sebesar zarrah sekalipun. Dimanapun ia berada, di tempat terpencil manapun ia, angin itu akan menjumpainya dan mencabut nyawanya. Dan tidak akan tersisa lagi kecuali orang-orang kafir. Sejelek-jelek umat manusia di muka bumi, maka kepada mereka lah Allah subhanahu wa ta'ala akan hancurkan alam semesta ini. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kekhususan dan keagungan lain bagi hari Jumat adalah bahwa pada hari ini ada satu waktu yang sangat-sangat singkat. Yang tidaklah seorang hamba berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bertepatan bertemu dengan waktu yang singkat itu. Kecuali pasti Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaannya. Disebutkan al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari. Salah satu ulama besar madhab Syafi'i. Bahwa waktu yang Allah rahasiakan itu dimungkinkan ada pada 2 waktu. 1, ketika khatib naik di mimbar sampai selesai pelaksanaan sholat Jumat. Dan yang kedua, setelah asar sampai terbenamnya matahari. Sebagian riwayat menyebutkan, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asar. Carilah waktu itu, kejar dia. Di akhir-akhir waktu sebelum asar. Atau setelah asar, yakni menjelang-jelang dekatnya terbenamnya matahari. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kekhususan lain bagi hari Jumat adalah apa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya. Idza kana yaumul jum'ah kana ala abwabin min abwabil masjid malaikatun yaktubuna al-awwal fal awwal. Kalau datang hari Jumat, maka pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid ada para malaikat yang mereka mencatat orang yang datang lebih dulu di awal waktu. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي البقرة ثم كالذي يهدي الكبشة ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. Permisalan orang yang datang bersegera ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, maka nilai ganjarannya seperti berkorban satu ekor unta. Yang berikutnya seperti berkorban satu ekor sapi. Yang datang berikutnya seperti berkorban satu ekor kambing. Yang berikutnya satu ekor ayam. Dan berikutnya seperti satu butir telur. فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكِرِ. Dan kalau khatib sudah naik di mimbar, maka mereka menutup lembar catatannya untuk mendengarkan khutbah. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terdapat peringatan dan nasihat yang masih banyak terjadi di kota-kota besar. Yang kaum muslimin, semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada kita dan mereka semuanya. Tidaklah mereka datang menuju masjid kecuali baru setelah mendengarkan panggilan azan di hari Jumat. Saya tidak katakan mereka tidak mendapatkan pahala, tidak. Namun akan sekian banyak fadilah dan keutamaan terluputkan dari mereka. Dan sungguh, sebagai bentuk peringatan, Nabi SAW menyatakan, وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ. Dan tidaklah satu kaum mereka suka terlambat, suka di belakang, sampai Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka manusia terakhir masuk ke dalam surga. Sementara masing-masing kita berharap kepada Allah azza wa jalla, termasuk rombongan yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kekhususan kemuliaan dan keagungan lain bagi hari Jumat adalah penekanan untuk mandi untuk pergi menuju salat Jumat. Kata Nabi SAW, Al-ghuslu yawmal Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi orang yang sudah bermimpi, sudah mencapai usia baligh. Dan tata caranya, tata cara mandi Jumat itu sebagaimana tata cara mandi janabah, mandi junub, mandi besar. Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya, nomor 881 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man igtasala yawmal jum'ati ghuslal janabati thumma raha fa ka'annama qarraba badanatan wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniyati fa ka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi as-sa'ati ath-thalithati fa ka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ati fa ka'annama qarraba bayd qarraba dajajatan wa man raha fi sa'atil khamisati fa ka'annama qarraba baydatan fa idza kharaja al imam ja'u yastami'una adh-dhikr. Kata Nabi, siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, mandi janabah. Kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa yang dimaksud dengan penyerupaan di sini antara mandi Jumat dengan mandi junub adalah dari sisi kaifiyahnya, dari sisi tata cara pelaksanaannya. Sebagaimana kita mandi Jumat, mandi janabah setelah berhubungan dengan keluarga, seperti itu pula lah tata caranya. Bahkan beliau menyatakan, wa fihi isyaratun ilal jima'i yaumal jum'ah liyaghtasila fihi minal janabah. Ada isyarat agar berhubungan di hari Jumat, yang kemudian dia mandi Jumat dan mandi junub dengannya dan pergi menuju salat Jumat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu in. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه wasallama tasliman mazida amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya hormati dan saya cintai. Di antara yang lain dari kekhususan hari Jumat adalah apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Man irtasala thumma atal jum'ata fa shalla ma qadira lah. Thumma sata hatta yafrugha al-imam min khutbatihi. Thumma yusalli ma'ahu. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fuddila thalathatu ayyam. Barang siapa mandi pada hari Jumat, lalu dia pergi mendatangi salat Jumat, lalu ia salat sebatas yang ia mampu, salat sunnah dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dimulai sejak ia datang sampai khatib naik di mimbar baru diselesai. Maka yang demikian ma'asyiral muslimin, setelah ia selesai, kemudian ia ansata, dia mendengarkan khutbah dan salat Jumat bersama khatib, bersama imam. Maka akan diampuni baginya dosa-dosanya antara Jumat ini sampai yang berikutnya, ditambah lagi 3 hari. Luar biasa. Sunnah yang mestinya setiap muslim berupaya dan setiap kita berharap Allahu Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa kita dengan berbagai macam amal salah yang kita lakukan. Dan terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah kekhususan hari Jumat adalah penekanan untuk mendatangi Jumat dan mendengarkan azan dan mendengarkan khutbah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan panggilan untuk salat pada hari Jumat, maka bersegera zikir kepada Allah, segera menunaikan salat Jumat dan tinggalkan semua bentuk jual beli kalian. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, man taraka thalatha jum'atin tahawunan taba'allahu ala qalbi. Siapa yang meninggalkan Jumat sampai 3 kali karena malas, tidak ada uzur syar'i yang membolehkan dia tidak pergi menuju salat Jumat, Allah Azza wa Jalla akan menutup pintu mata hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah untuk menjadi orang-orang yang benar-benar memanfaatkan peluang-peluang kebaikan dan fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hari Jumat ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. وأقم